Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhil Qawaidil Arba' karya Fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Kita masih dalam penjelasan Al Qaidatul Ula, kaidah yang pertama dari empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Kaidah yang pertama telah kita baca pada pertemuan yang lalu bahwasannya hendaknya engkau mengetahui bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mencipta, yang maha mengatur, dan bahwasannya keyakinan ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang demikian karena mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesakan Allah dalam hal ibadah. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Sehingga mereka dikatakan musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah dalam peribadahan. Walaupun dalam hal rububiyah mereka meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang mengatur, memberi rizki, ya, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Tetapi keyakinan ini tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Harus dia menjalani konsekuensi, ya, dari tauhid rububiyah tersebut, yaitu tauhid uluhiyah, Jika dia meyakini Allah yang maha mencipta, mengatur, memberi rizki, mematikan, menghidupkan, dan seterusnya, maka dia harus beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka perlu diketahui bahwasannya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka itu meyakini Allah yang maha mencipta, Allah yang maha mengatur, dan seterusnya. Ya. Namun hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus. Allah berfirman, "Qul man yarzukukum minas samaa'i wal ard? Amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Wa man yudabbirul amr? Fasayaqulunallah. Faqul afala tattaqun?" Katakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur seluruh urusan? Fasayakulunallah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Karena mereka meyakini rububiyah Allah. Maka fakul, katakan kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Yaitu tidakkah kalian beribadah hanya kepada Allah saja? Ya. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah. Ini dalil bahwasanya mereka meyakini rububiyah Allah. Meyakini Allah yang memberikan rizki, menciptakan, menghidupkan, ya, mengatur urusan, dan seterusnya. Tetapi keyakinan tersebut tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang demikian karena mereka masih menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa mereka mengibadahi berhala-berhala tersebut? Maka mereka mengatakan bahwasannya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini, kecuali dalam rangka agar berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah dengan menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai wasilah, perantara. Juga sudah disebutkan dalil-dalil yang lain pada pertemuan yang lalu. Sebagiannya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Di antaranya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika engkau tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah. Katakan kepada mereka, siapakah Rabb 7 lapis langit dan Rabb Arsy yang agung? Mereka akan menjawab, ya, lillah, ya, milik Allah. Dan ayat-ayat yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya mereka meyakini rububiyah Allah. Tetapi keyakinan tersebut tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kita lanjutkan penjelasan beliau tentang kaidah yang pertama ini, ya. Falaysa at-tauhidu huwal iqraru bi tauhidir rububiyyati kama yaqulu dhalika ulama'ul kalam wan nadhar fi aqaidihim. Bukanlah tauhid itu sekedar meyakini tauhid rububiyah. Meyakini hanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, memberi rizki dan seterusnya. Bukanlah tauhid hanya sekedar menetapkan ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahlul kalam. Dalam akidah-akidah mereka. Fa innahum yuqarriruna bi anna at-tauhid huwa al-iqraru bi anna Allah huwa al-khaliqur raziqul muhyil mumit. Sesungguhnya mereka itu menetapkan bahwasannya yang namanya tauhid adalah meyakini bahwasannya Allah yang maha mencipta, yang maha memberi rizki, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan dan seterusnya. Ini tauhid menurut mereka. Fayaqulun, maka mereka berkata, wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Allah subhanahu wa ta'ala esa pada zatnya dan tidak ada sekutu baginya. Wahidun fi sifatihi la syabiha lahu. Allah esa dalam sifat-sifatnya yang tidak ada yang serupa dengannya. Wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Allah esa dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Wa hadha huwa tauhidur rububiyyah. Dan ini adalah tauhid rububiyyah. Ini tauhid rububiyyah. Namun mereka memaknakan tauhid hanya ini, hanya tauhid rububiyyah saja. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam. Kembali atau perhatikan kepada kitab dari kitab-kitab apapun dari kitabnya ulama kalam, ulama ahlul kalam. Dalam kitab-kitab mereka, tajiduhum la yukhrijuna aw la yakhrujuna an tauhidir rububiyyah. Kalian akan mendapati mereka itu tidak keluar dari tauhid rububiyah. Ya. Wahada laysa huwa tauhid alladhi ba'athallahu bihir rusul. Dan tauhid ini, ya, wahada dan ini bukan tauhid yang Allah mengutus para rasul dengannya. Ya. Karena kebanyakan para umat-umat rasul tersebut, mereka meyakini rububiyah Allah. Meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rizki, mengatur alam semesta dan seterusnya. Ya. Illa man syadza minhum, kecuali yang sedikit yang nyeleneh seperti Fir'aun dan Namrud. Ya. Fir'aun dan Namrud yang mengingkari Allah Azza wa Jal. Sedikit yang seperti ini. Namun mayoritasnya dari umat-umat para nabi dan para rasul tersebut, mereka berada di atas keyakinan rububiyah Allah. Mereka meyakini Allah menciptakan, menghidupkan dan seterusnya. Tapi mengapa mereka belum dikatakan muslim? Ya, karena mereka masih menyekutukan Allah dalam hal ibadah, dalam hal uluhiyah. Mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Wal iqraru bihadza wahdahu la yanfa'u sahibahu. Meyakini tauhid rububiyah saja, hanya meyakini Allah menciptakan, mengatur dan seterusnya, ini tidak bermanfaat bagi pelakunya. Ya. Jika dia menyekutukan Allah dalam hal ibadah, ya. Maka keyakinan terhadap rububiyah Allah saja tidak bermanfaat bagi pelakunya, li'anna hadza aqarra bihil musyrikun wa sanadidul kafarah. Karena keyakinan seperti ini diyakini oleh orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun jahiliyah meyakini ini. Nah, mereka bukan orang-orang yang mengingkari adanya Allah, ya. Mengingkari Allah pencipta, bukan. Mereka orang-orang yang meyakini adanya Allah, meyakini Allah pencipta dan seterusnya. Sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Keyakinan ini diyakini oleh orang-orang musyrikun dan juga sanadidul kafarah, bala tentaranya orang-orang kafir seperti ini. Yahud, Nasara, ya, meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, ya, dan seterusnya. Tetapi kenapa mereka dikatakan kafarah, orang-orang yang kafir? Karena mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal, ya, dalam hal uluhiyah. Karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yukhrijuhum minal kufur. Namun keyakinan ini, keyakinannya orang-orang musyrikun dan bala tentaranya orang-orang kafir, yang mereka meyakini rububiyah Allah saja, ini tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran. Mereka masih dikatakan kafir, walaupun meyakini Allah yang mencipta, mengatur dan seterusnya. Ini tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran. Walam yudkhilhum fil Islam, dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka tidak dikatakan muslim, sekedar meyakini Allah yang mencipta. Fahadha ghalatun azim. Maka ini adalah kekeliruan yang besar. Ketika mereka hanya meyakini rububiyah Allah saja, kemudian mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Faman i'taqada hadzal i'tiqada ma zada 'ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahab. Barang siapa yang meyakini keyakinan ini, keyakinan rububiyah saja, hanya Allah yang mencipta, mengatur dan seterusnya, maka tidak lebih dari akidahnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Akidahnya Abu Jahal dan Abu Lahab seperti ini, persis. Hanya meyakini rububiyah Allah saja, Allah yang mencipta, mengatur dan seterusnya. Tetapi mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, tandingan-tandingan dari selain Allah Azza wa Jal, di samping mereka beribadah kepada Allah. Falladzina alaihil an, dan orang-orang yang ba'dul mutsaqqafin, falladzi 'alaihi al-an ba'dul mutsaqqafin, dan sekarang yang sebagian ahlu tsaqafah, orang-orang yang mengaku terpelajar, ahli budaya atau cendekiawan dan seterusnya, keyakinan mereka itu huwa taqriru tauhidir rububiyah faqat, meyakini dan menetapkan tauhid rububiyah saja. Yaitu hanya meyakini Allah pencipta, pengatur dan seterusnya. Wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyah, dan mereka tidak menyinggung terhadap tauhid uluhiyah. Tidak menyinggung kepada tauhid ibadah. Wa hadza ghalatun 'azimun fi musamma tauhid, maka ini kesalahan besar dalam penamaan tauhid. Menamakan tauhid, memaknakan tauhid, mengartikan tauhid hanya tauhid rububiyah. Padahal tauhid yang para nabi dan para rasul diutus dengannya adalah tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh Telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Yang rasul itu menyeru ubudullah, sembahlah Allah saja. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, demikian karena mereka meyakini rububiyah Allah, maka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja. Kemudian kata Syekh, wa amma syirku fayakulun. Adapun kesyirikan menurut mereka, huwa an ta'takida anna ahadan yakhluqu ma Allah. Kesyirikan menurut mereka itu adalah engkau meyakini bahwa ada seseorang yang menciptakan di samping Allah. Aw yarzuqu ma Allah, atau engkau meyakini ada yang memberi rizki selain Allah atau di samping Allah. Ada yang mengatur alam semesta di samping Allah, dan seterusnya. Ini na'am kesyirikan menurut mereka. Naqul, maka kami katakan, kata Syekh, hadza maqalahu Abu Jahlin wa Abu Lahab. Ini tidak diucapkan oleh Abu Jahal dan juga tidak diucapkan oleh Abu Lahab. Maqalu inna ahadan yakhluqu ma Allah. Mereka tidak mengatakan bahwasanya ada seseorang yang menciptakan di samping Allah. Wa yarzuqu ma Allah. Mereka tidak mengatakan ada yang beri rezeki di samping Allah, ya. Wa bal hum muqirruna bi anna Allah wal khaliqur raziqul muhyil mumit. Bahkan mereka menetapkan, meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, ya, mengatur alam semesta dan seterusnya. Ya. Namun keyakinan tersebut, ya, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Maka penting untuk memahami makna tauhid, ya, dan juga makna kesyirikan. Bahwasanya kesyirikan itu bukan seperti yang mereka sebutkan, sekedar meyakini ada pencipta selain Allah, ada pengatur selain Allah. Nah, bukan itu. Tetapi juga apa? Beribadah kepada selain Allah, mempersembahkan doa, nazar, istighatsah dan seterusnya kepada selain Allah. Ya. Inilah ainu syirik, inilah jenis kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang kaidah yang pertama. Nah, sehingga sangat jelas, ya, dari penjelasan tadi beserta dalil-dalilnya, ya, menyebutkan bahwasannya orang-orang musyrikun, orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini rububiyah Allah. Meyakini Allah yang menciptakan, mengatur, memberi rizki dan seterusnya. Namun keyakinan tersebut tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Belum cukup untuk mereka dikatakan muslim. Buktinya mereka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih diajak untuk masuk ke dalam Islam karena mereka masih menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan kaidah ini, ya, memberitahu kepada kita bahwasannya orang-orang musyrikun, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini rububiyah Allah, namun hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Asy-Syaikh di sini ingin membantah, ya. Ingin membantah orang yang menyangka bahwasannya kesyirikan itu hanya dalam rububiyah saja. Nah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala ingin membantah orang-orang yang hidup pada zaman beliau, ya, bahwasannya mereka meyakini, ya, bahwasannya tauhid itu adalah, ya, meyakini Allahu khalaqana, Allah yang menciptakan kami, Allah memberikan rizki kami, ya, Allah yang menghidupkan kami, yang mematikan kami. Nah, fa kaifa taj'aluna misla kufar Quraisy, maka bagaimana kalian kok, menjadikan kami seperti kufar Quraisy gitu. Nah, ini ucapan orang-orang pada zaman beliau. Nah, kami meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, mematikan dan seterusnya, Allah yang mengatur alam semesta. Kenapa kalian menyamakan kami dengan kufar Quraisy? Nah, ya, ini syubhatnya mereka. Nah, maka dibantah oleh Syekh rahimahullahu taala bahwasannya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikun, orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau, mereka meyakini Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan dan seterusnya. Tetapi keyakinan tersebut tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, demikian karena mereka masih menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Maka Syekh menjelaskan bahwasannya orang-orang kafir Quraisy mereka seperti kalian, ya, sekedar meyakini Allah yang menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Nah, tetapi mereka tidak mengesakan Allah dalam hal ibadah. Beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Sholat, tetapi juga masih mengagung-agungkan kuburan. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tapi masih membuat sesajen-sesajen. Ya. Nah, sholat, puasa, haji, umroh dan seterusnya, tapi masih melakukan istighosah kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, ya, dan seterusnya dari berbagai macam kesyirikan. Nah, meyakini jimat-jimat, raja-raja, ya, dan seterusnya waliyadzubillah. Masih percaya kepada dukun, ya, membenarkan ucapan dukun dan seterusnya dari berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Ya. Maka Syekh menjelaskan bahwasanya orang-orang kufar Quraisy dahulu mereka meyakini keyakinan ini, ya, rububiyah Allah, ya, tetapi keyakinan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka karena mereka tidak mengesakan Allah dalam hal ibadah. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan kepada mereka, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud? Kafir Quraisy. Yang kafir Quraisy ini meyakini Allah yang menciptakan, Allah menghidupkan, mematikan dan seterusnya, tetapi masih dikatakan kafir. Kenapa? Karena menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Mafhum ya? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ya, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Jadi mencintai berhala-berhala tersebut seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman mereka lebih cinta kepada Allah. Kecintaan mereka lebih besar, nah, kepada Allah daripada kecintaan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka membagi cinta mereka kepada Allah dan kepada selain Allah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dalam surat Yusuf, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, ya, kecuali, nah, kemudian mereka menyekutukan Allah. Mereka mengimani adanya Allah, mengimani Allah yang menciptakan, menghidupkan dan seterusnya. Illa wahum musyrikun. Nah, tetapi mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tidaklah mereka atau mayoritas mereka mengimani Allah kecuali mereka menyekutukan Allah. Nah, kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kaidah ini. Dari kaidah yang pertama ini, ada beberapa faedah disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Adani hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap Qawaidil Arba. Yang pertama, annal iqrara bi tauhidir rububiyyati faqat la yudkhil sahibahu al-islama wa la yantafi'u bihi. Faedah yang pertama, bahwasannya menetapkan tauhid rububiyah saja, meyakini hanya Allah yang menciptakan, menghidupkan dan seterusnya, tidak memasukkan pelakunya ke dalam Islam dan tidak bermanfaat keyakinan tersebut. Hanya meyakini keyakinan tersebut tidak bermanfaat jika dia tidak mengesakan Allah dalam hal ibadah. Sebagaimana kondisinya orang-orang kafir Quraisy, hanya meyakini rububiyah Allah saja. Tetapi mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah, dalam hal uluhiyah. Dan ini menunjukkan batilnya makna tauhid yang didefinisikan oleh ahlul kalam dan ahli filsafat. Yang mereka mendefinisikan tauhid itu hanya apa? Nah, meyakini Allah yang maha mencipta, Allah yang maha mengatur dan seterusnya. Nah, hanya itu puncak dari tauhid menurut mereka. Yang penting mengakui adanya Allah, mengakui Allah pencipta dan seterusnya, sudah dia muslim. Nah, ini puncak tauhid menurut mereka. Maka ini adalah kebatilan yang sangat nyata. Jika kondisinya demikian, maka Yahud dan Nasara ya muslim ya. Karena mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan dan seterusnya. Nah, maka batil apa yang didefinisikan oleh ahlul kalam dan ahli filsafat tentang makna tauhid dengan mendefinisikan tauhid dengan makna tauhid rububiyah saja. Meyakini hanya Allah pencipta, pengatur dan seterusnya. Dan mereka menyebut inilah puncak tauhid. Maka ini adalah kebatilan yang jelas. Sebagaimana ini yang diyakini oleh orang-orang sufi ya. Orang-orang sufi juga keyakinan tauhidnya seperti ini. Memaknakan tauhid hanya tauhid rububiyah saja. Sehingga kalau engkau ikuti dakwah-dakwah mereka ya. Dakwah-dakwahnya sufi ya. Hanya ini ya. Mendakwahkan tauhid rububiyah saja ya. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah memberi rezeki dan seterusnya ya. Tapi tidak menyinggung kita harus beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh mengagung-agungkan kuburan. Tidak boleh berdoa kepada wali. Tidak menyinggung hal seperti ini. Ya. Hanya menyinggung rububiyah saja. Seperti yang didapati dari mereka yang dikenal dengan jamaatut tabligh. Ya. Mereka dari kalangan sufi. Ya, dakwahnya hanya tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, ya, Allah yang mengatur dan seterusnya. Ya. Tapi enggak menyinggung tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ya. Bahkan mereka mengatakan kalau kita singgung ini syirik, itu kufur, ya, nanti terjadi perselisihan katanya. Nah, nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Padahal inti dakwahnya para nabi dan para rasul adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. U'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua anna tauhid ar-rububiyyah laisa huwal faisal bainal mu'minin wal musyrikin liishtirakil fariqaini bil iqrari bihi wa innamal fariqu bainal mu'min wal musyrik wa tauhidul uluhiyah. Bahwasannya tauhid rububiyyah bukan pembeda antara kaum mukminin dengan orang-orang musyrikin. Tauhid rububiyyah bukan itu pembeda antara orang-orang mukminin dengan orang-orang musyrikin. Karena keduanya, mukmin dan musyrik, itu sepakat meyakini rububiyyah Allah. Allah yang mencipta, mengatur dan seterusnya, sepakat mukmin dan musyriknya. Hanya saja pembedanya atau yang memisahkan antara mukmin dengan musyrik adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Orang-orang mukmin beribadahnya kepada Allah saja, orang-orang musyrik beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Atau mereka meyakini hanya Allah yang menciptakan, mengatur dan seterusnya, tetapi tidak beribadah kepada Allah, beribadahnya kepada selain Allah. Ini yang membedakan antara seorang mukmin dengan kafir atau musyrik. Kemudian faedah yang ketiga, anna ar-rusula lam tub'ats bil amri bitauhidir rububiyyah. Lianna al-umama kanat ala ikrarin bihi wa i'tirafin bihi lillahi wahdah illa man syadza minhum ka fir'aun wa namrud. Bahwasannya para rasul tidak diutus dengan tauhid rububiyah saja. Para rasul tidak diutus untuk memerintahkan manusia mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah saja. Kenapa? Karena para umat-umat terdahulu, para umat, para nabi dan para rasul tadi, mereka berada di atas keyakinan tauhid rububiyah. Mereka meyakini, alam semesta ini hanya milik Allah, yang mengatur hanya Allah, menciptakan dan seterusnya adalah hak Allah dan seterusnya. Illa man syadza minhum, kecuali yang nyeleneh dari mereka seperti Fir'aun dan Namrud. Adapun mayoritasnya mengakui, meyakini rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, menghidupkan dan seterusnya. Dan para rasul tidak diutus untuk ini. Tidak diutus untuk masalah tauhid rububiyah saja. Tetapi mereka diutus untuk memerintahkan manusia agar mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Karena mereka sudah meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan dan seterusnya. Sehingga keyakinan ini mengharuskan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi setelah seorang meyakini Allah menciptakan, menghidupkan dan seterusnya, apa kewajiban? Kemudian selanjutnya, dia wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Maka inti dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Kalau seandainya dakwahnya para nabi dan para rasul itu adalah dakwah tauhid rububiyah, maka berarti sudah tahsilul hasil, sudah ada, mereka sudah meyakini rububiyah Allah, nggak perlu didakwahi lagi. Dan kalau seandainya dakwahnya adalah tauhid rububiyah saja, maka kalimat ikhlasnya bukan kalimat la ilaha illallah, tetapi apa? La robba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya ini. Kalau dakwahnya tauhid rububiyah saja, maka kalimat ikhlasnya, kalimatul ikhlasnya bukan la ilaha illallah, tetapi la robba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalimat tidak ada Tuhan selain Allah ini kalimat apa? Rububiyah. Hanya meyakini rububiyah Allah saja. Ini kalau seandainya dakwahnya para nabi dan para rasul hanya tauhid rububiyah, maka kalimat ikhlasnya hanya la robba illallah. Tetapi tidak seperti ini kalimatul ikhlas. Apa kalimatul ikhlas atau kalimatul tauhid? La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah. Ay al-ma'luh, makna ma'luh adalah al-ma'bud, tidak ada yang diibadahi dengan benar, ya. Yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah saja. Ini makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau makna ini hanya rububiyah saja. Ini makna rububiyah. Ya. Sedangkan makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah la ilaha. Ilaha bermakna makluh. Makluh artinya ma'bud bihaqqin. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian faedah yang ketiga, yang keempat, anna tauhid ar-rububiyah min barahini tauhidil uluhiyah. Bahwasannya tauhid rububiyah itu termasuk dari bukti tauhid uluhiyah. Orang yang dia telah mengesakan Allah dalam hal ibadah, orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, ya, maka mereka lah orang-orang yang mengesakan Allah dalam hal rububiyah. Mereka yang mengesakan Allah dalam hal penciptaan, pengatur, pengaturan, ya, pemberian rizki dan seterusnya. Nah, kemudian orang yang dia meyakini rububiyah Allah, mengesakan Allah dalam rububiyah, mengharuskan dia untuk mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Maka tauhid rububiyah termasuk dari bukti dan burhan, ya, tauhid uluhiyah. Ketika seseorang telah meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan dan seterusnya, ini menunjukkan bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, ya, bukan selain Allah. Kemudian faedah yang kelima, anna man aqarra birrububiyah lazimahu al-iqraru wal-i'tiraf bil-uluhiyah lillahi wahdah. Lianna rububiyata muqaddimah wal-uluhiyah yan natijah. Bahwasanya orang yang meyakini rububiyah Allah, yang meyakini Allah pencipta, pengatur dan seterusnya, mengharuskan dia untuk meyakini uluhiyah Allah. Mengharuskan dia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Karena rububiyah itu muqaddimah, rububiyah itu sebagai pendahuluan. Seorang meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, menghidupkan dan seterusnya, ini pendahuluan. Natijahnya, buahnya apa? Buahnya adalah beribadah hanya kepada Allah saja. Ketika seorang telah meyakini hanya Allah yang menciptakan, mengatur, beri rezeki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya, maka apa? Berarti hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Berarti dia harus beribadah hanya kepada Allah saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kalian. Beribadalah hanya kepada Allah saja. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tatakun, agar kalian bertakwa. Jadi sembahlah Allah saja yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Maka keyakinan Allah yang telah mencipta, menghidupkan dan seterusnya mengharuskan dia untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah. Taib, selesai dari kaidah yang pertama. Ya. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.